السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، pada sore hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Ramadhan tahun 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Usulul Iman karya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Dan kita masih melanjutkan bab yang pertama yang berkaitan dengan Al-Imanu Billah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka wa taala. Dan telah kita terangkan dua hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang di dalamnya menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, sebagaimana kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, maka demikian pula dalam hal beribadah tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk menjadikan salah satu dari macam-macam ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Allah Jalla wa Ala berlepas diri dari seluruh perbuatan syirik, baik asyirkul akbar, syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah Jalla wa'ala, atau yang kaitannya dengan asyirkul asghar, syirik kecil seperti riya. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang di dalam amalan ibadah tersebut terdapat niat riya pada seorang hamba, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang di dalam hadis tersebut menerangkan tentang kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jal Maha Hidup, dan Allah Jalla wa Ala yang tegak dengan sendirinya, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat salbiyah seperti sifat tidur, sifat ngantuk. Demikian pula sifat-sifat salbiyah yang lainnya, sifat kezaliman, sifat kelelahan, ini semua Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Dan telah kita terangkan pula bahwa Allah Jalla wa Ala di antara sifatnya adalah nur. Allah Jalla wa Ala di antara sifatnya adalah cahaya yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wahyu Allah Tabaraka wa taala juga merupakan cahaya yang membimbing siapa saja yang berpegang teguh dengannya kepada as-sirat al-mustaqim. Kemudian kita masuki hadis yang ketiga yang masih berkaitan dengan al-imanu billahi jalla wa ala. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', apabila disebutkan di dalam hadis, istilah hadis dengan sebutan marfu', maksudnya hadis itu dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama dari istilah-istilah yang dengannya diketahui apakah ini termasuk sabda Rasulullah ataukah ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti istilah marfu', apabila disebutkan marfu', maksudnya bahwa hadis itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dari ucapan beliau, dari sabda beliau, atau dihukumi bahwa hukum itu merupakan hukum yang datang dari Nabi, yang disebut marfu'un hukman. Secara hukum kandungan hadis tersebut marfu'. Adapun selain dari sahabat, ada selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat yang disebut mauquf. Misalnya dikatakan hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah. Maksudnya itu ucapan Abu Hurairah. Hadis ini mauquf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya itu adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Dan apabila dinisbatkan kepada selain para sahabat dari kalangan tabi'in, biasanya mereka menyebutkan istilah maqtu'. Istilah maqtu', maksudnya bahwa itu merupakan athar, athar yang datang dari tabi'in atau yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu', maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun. Yaminullah, tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan kanan Allah Tabaraka wa ta'ala, mal'a, mal'a dari kata imtila yang maknanya penuh, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan rezeki. Penuh dengan berbagai macam kebaikan. La taghidhuha, la taghidhu, taghidhu artinya tangkusu. La taghidhuha nafaqatun. Tidak menguranginya, tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dari satu nafkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memperkenalkan kepada kita tentang sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat al-yamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Dan ahlu sunnati wal jamaah ketika mereka melewati ayat-ayat, demikian pula hadith-hadith yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menetapkannya, mereka mengimaninya, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tangan kanan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah jalla wa ala itu memiliki dua tangan. Allah jalla wa ala memiliki dua tangan yang layak dengan kesempurnaannya. Seluruh sifat Allah, apakah itu tangan atau yang lainnya, tidak serupa dengan sifat siapapun dan apapun dari makhluknya. Meskipun disebutkan tangan, namun tidaklah sama antara tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Tidak diperbolehkan kita mengatakan kedua tangan Allah seperti kedua tangan manusia, atau tangan sesuatu dari makhluk, atau dia membagaimanakan, memikirkan, mengkhayalkan tangan tersebut. Apapun yang dia fikirkan, maka tidaklah demikian tangan Allah. Yang wajib bagi kita menetapkan, adapun bagaimananya, hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dari ungkapan para ulama ussalaf. Mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Hendaknya kalian mengimani ayat-ayat itu sebagaimana datangnya. Imani dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya. Jangan kalian membagaimanakan. Ketika disebutkan tangan Allah, jangan kalian mengatakan oh tangan Allah itu begini dan begitu. Ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, maka tidak diperbolehkan kita membagaimanakan bahwa mata Allah seperti ini dan itu. Tetapkan, imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari sikap iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah kamu untuk sujud terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini satu keutamaan yang dimiliki oleh Adam alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Kedua tangan Allah jalla wa ala terbentang di mana Allah Subhanahu wa taala memberi nafkah sekehendaknya dengan cara apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas, tanpa batas, mal'a. Senantiasa tangan kanan Allah itu penuh, penuh dengan rizki. La taghidhuha nafaqatun, tidak berkurang apa yang ada di tangan Allah ketika Allah memberi nafkah kepada para hambanya. Sahha'ul layla wan nahar, sahha'u al-layla wal-nahara, sahha'u, ini dengan sebutan mad, jadi dia termasuk al-ismul ladhi la yansarif, dari asal makna as-sahhu. As-sahhu itu artinya as-sabbud da'im, sesuatu yang tercurahkan yang bersifat terus menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sahha, yang artinya bahwa Allahu jalla wa ala maha dermawan, Allahu jalla wa ala maha mulia, di mana Allahu jalla wa ala selalu memberi nafkah, selalu memberikan rezeki kepada para hambanya. Al-layla wa nahar, al-layla di sini di fathah karena dia mansub. Dia dalam keadaan mansub ala dharfiyah, sebagai dharfu az-zaman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dermawan, selalu memberi, selalu menurunkan rezekinya. Al-layla wa nahar, baik di malam hari, demikian pula di siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal arda, apakah kalian melihat apa yang diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki semenjak Allah jalla wa ala menciptakan langit-langit dan bumi. Semenjak diciptakannya langit ini, Allah Jalla wa'ala terus memberikan rezeki kepada para hambanya. Semenjak diciptakannya para hamba, rezeki itu tiada berhenti. Ini menunjukkan kesempurnaan dan kemahaluasan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada habisnya. Allah Jalla wa'ala selalu memberi nafkah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid, maka sesungguhnya lam yaghid, tidak berkurang. Jadi jangan berkata habis, kurang saja tidak, kurang saja tidak. Lam yaghid, tidak berkurang, lam yanqus ma fi yaminihi, tidak berkurang apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Walqistu biyadihi al-ukhra, walqistu biyadihi al-ukhra, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah al-qistu, yaitu keadilan. Sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa di antara makna al-qistu adalah al-adl. Jadi tangan kanan Allah Subhanahu wa taala yang satunya adalah tangan yang senantiasa memberikan nafkah dan rezeki kepada para hambanya. Adapun di tangan Allah Subhanahu wa taala al-ukhra, yang lain adalah al-qistu, yaitu menetapkan keadilan. Yarfa'u wa yakhfidhu, yarfa'u, Allah Jalla wa'ala mengangkat, mengangkat amalan para hambanya dari amalan salih yang dilakukan oleh para hamba, maka itu diangkat, diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dimuliakan, ditinggikan kedudukan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yakhfidhu, dan menurunkannya. Yakhfidhu ay yunazzil, Allah jalla wa ala menurunkan rezekinya dan membagi rezeki tersebut kepada setiap hamba-hambanya. Akhrajahu, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita petik. Di antara faedah dari hadith ini menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Yang pertama yang disebutkan yaminullah, tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu disebutkan biyadihil ukhra, dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Tidak disebutkan apakah itu tangan kiri. Ma'asyara alaikum rahimakumullah, dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kilta yadayhi yaminun. Dalam riwayat yang lain wa kilta yaday rabbi yaminun, bahwa kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala dua-duanya kanan. Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala kedua-duanya kanan. Jadi dari sini menunjukkan bahwa dua tangan Allah kedua-duanya sempurna, kedua-duanya kanan. Tidak dikatakan bahwa tangan Allah yang satu lebih kurang daripada tangan Allah yang lain. Tidak, kedua-duanya sempurna. Namun apakah dikatakan bahwa tangan Allah yang lain itu kiri atau shimal? Ah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa tidak, tidak disifati bahwa Allah jalla wa'ala memiliki tangan kiri. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, kedua tangan Allah itu kanan. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan tangan Allah yang lain. Tidak dikatakan tangan Allah yang kiri, tangan Allah yang lain. Namun sebagian para ulama yang lain, mereka mengatakan tidak. Termasuk di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah jalla wa'ala memiliki tangan kiri, memiliki ash-shimal, tangan kiri. Dan di antara para ulama yang menetapkan bahwa Allah jalla wa'ala memiliki tangan kiri adalah Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, demikian pula Abu Ya'la al-Farra', demikian pula penulis kitab ini Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula Siddiq Hasan Khan, demikian pula Muhammad Khalil Harras, dan beberapa para ulama yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan kiri yang disebut shimal, ash-shimal. Jadi kalau kanan al-yamin, kalau tangan kiri disebut ash-shimal. Mengapa mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan kiri? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut ketika disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melipat bumi, disebutkan dalam hadis itu wa yatwi al-ardin bishimalihi, Allah subhanahu wa ta'ala melipat bumi-bumi dengan shimalihi, dengan tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Nah, hadis inilah yang dijadikan sebagai alasan oleh para ulama yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri. Jadi letak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama apakah Allah memiliki tangan yang disebut kiri, ini kembalinya kepada hadis ini. Pertanyaannya, apakah hadis ini sahih khusus dengan lafaz bishimalihi? Mereka yang mensahihkan hadis ini, dan itu disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, maka mereka menetapkan telah disebutkan dalam hadis dan hadis itu sahih, maka kita menetapkan Allah memiliki tangan kiri. Hanya saja sebagai adab, ya, tidak diperbolehkan seseorang mengatakan Allah memiliki tangan kanan, tangan kiri dengan anggapan yang kiri lebih kurang daripada yang kanan. Sama halnya seperti makhluk. Biasanya yang kiri, tangan kiri makhluk, tangan kiri manusia itu untuk hal-hal yang sifatnya membersihkan dari kotoran, istinja dan yang lain sebagainya. Sementara yang kanan biasanya untuk hal-hal yang mulia. Sehingga kanan itu selalu diunggulkan, dilebihkan daripada kiri. Kalau ini yang dimaksudkan penisbatannya kepada Allah, maka itu yang enggak diperbolehkan. Sehingga Nabi mengatakan kedua tangan Rabbku itu kanan. Artinya tidak dikatakan salah satu dari tangan Allah itu kurang daripada tangan yang satunya. Adapun mengatakan Allah memiliki tangan kiri, kata mereka iya berdasarkan hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis khusus dengan lafaz bishimalihi, lafaz ini dalam pandangan sebagian para ulama terdapat kelemahan, dianggap bahwa lafaz ini adalah lafaz yang syadz, yang ganjil, karena riwayat-riwayat yang lain secara umum itu tidak menyebutkan kiri, tapi disebutkan biyadihil ukhra, tangan Allah yang lain. Tidak disebutkan kiri, tapi disebutkan tangan Allah yang lain, biyadihil ukhra. Jadi mereka yang tidak menetapkannya mengatakan bahwa khususnya lafaz ini, walaupun disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, namun lafaz tersebut, penyebutan kiri, adalah lafaz yang terdapat kelemahan dalam periwayatannya, sehingga tetap berpegang kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yadaihi yaminun, bahwa kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala kedua-duanya kanan. Intinya ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kembali kepada keabsahan hadis ini. Kalau hadis ini sahih, maka tidak mengapa kita menetapkan Allah memiliki tangan kiri, tapi bukan yang dimaksud tangan kiri itu keadaannya kurang sempurna, tidak. Seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Kemudian di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap rezeki yang dirasakan oleh para makhluk, baik itu manusia ataukah hewan-hewan, serangga, burung-burung, hewan-hewan buas dan yang lainnya, semua rezeki yang mereka dapatkan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata, yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan rezekinya. Dan rezeki Allah itu tidak akan ada habisnya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, namun apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa kekal, tidak akan pernah berkurang rezeki yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kull wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma 'indi illa kama yanqusu al-khithyatu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kalau seandainya mulai dari makhluk yang pertama hingga yang terakhir, dari jin dan manusia, mereka seluruhnya berkumpul di satu tanah lapang, setiap dari mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini meminta istana, yang itu meminta lahan, yang ini masing-masing dari mereka meminta apa saja yang mereka inginkan, kata Allah tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah dari perbendaharaan rezeki, kecuali seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Celup jarum itu ke dalam lautan, ketika diangkat, surut gak lautan itu? Apakah air laut menjadi surut? Sama sekali tidak. Berarti apa? Kembali kepada hadis ini, yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqah, bahwa apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan rezeki, penuh dengan kebaikan, sama sekali tidak berkurang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja yang kamu inginkan. Jangan sungkan. Jangan ragu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur Allah, dan rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada habisnya. Jadi meminta apa saja. Berbeda halnya kepada makhluk. Kalau kepada makhluk rezekinya terbatas, mintanya pun terbatas, enggak enak kalau minta terus. Itu makhluk. Kalau kamu minta terus, dia akan marah. Kenapa? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, menyebabkan dia gusar, jengkel. Tapi kamu kalau tidak meminta kepada Allah, Allah Azza wa Jalla yang marah kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya. Allah justru marah kepada hamba yang tidak berdoa kepadanya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita meminta, minta apa saja kebaikan dunia dan akhirat, maka semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Minta surga, enggak usah sungkan-sungkan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga walaupun emperannya. Enggak. Minta yang tinggi sekalian. Al-Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altum Allah al-jannah fas'alu al-Firdaus." Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta al-Firdaus. Fa innahu a'la al-jannah wa awsathuha. Firdaus itu adalah surga tertinggi, yang paling istimewa. Kemudian kita memasuki hadis yang keempat. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan dari Abu Dzar, Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini. Bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat syatain, melihat ada dua ekor kambing, yantatihani, yang kedua ekor kambing ini saling beradu, saling menanduk satu dengan yang lainnya, kelahi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, atadri, apakah engkau mengetahui, fima yantatihani ya Abu Dzar, dalam urusan apa kedua ekor kambing ini saling menanduk, wahai Abu Dzar, kamu tahu? Kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka berkelahi? Saling menandung. Kamu tahu? Qultu, jawab Abu Dzar, aku mengatakan la, tidak. Aku enggak tahu. Ya. Iya kan? Kalau ada dua ekor kambing kelahi, apakah kita mengetahui? Jawabannya tidak. Dua ekor anjing saling menyala, apakah kamu mengetahui mengapa mereka berseteru? Dua ekor kucing, wah, sama-sama mengeraskan suaranya sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Apakah kamu mengetahui kenapa keduanya ini berselisih, bertengkar, berkelahi? Kita tidak mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnallaha yadri, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yadri, ya'lam, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wasayahkumu bainahuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi di antara keduanya. Allah akan tetap menetapkan mahkamah keadilan dari setiap perselisihan yang terjadi di antara para hamba, walaupun hewan-hewan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dengan banyaknya jalur-jalur yang menerangkan tentang hadis ini. Selain ini ada riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengannya. Faedah dari hadis ini disebutkan di dalam bab tentang kewajiban kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kemahasempurnaan ilmu Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai'. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apapun yang kalian amalkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satu pun yang tersamarkan di langit dan di bumi ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Jalla wa'ala mengetahui khianatnya mata. Mata ini menghadap ke mana, melihat ke mana. Allah Maha mengetahui. Apa yang terbetik di dalam dada-dada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Apa yang terbetik di dalam setiap hati kita, dan bahkan yang menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah, bahkan setiap perselisihan yang terjadi di antara para hamba, bukan hanya di antara manusia, bahkan hewan-hewan pun pada saat mereka berselisih, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah Jalla wa ala mengetahui. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hal apa yang terjadi, perseteruan, perselisihan yang terjadi di antara para hewan diketahui oleh Allah, apalagi di antara manusia? Apalagi di antara manusia? Perselisihan yang terjadi itu sebabnya apa? Allah Jalla wa ala Maha mengetahui. Apa yang terdapat di dalam hati si fulan, apa yang terdapat dalam hati si alan, mengapa terjadi perselisihan, kadang-kadang urusan hasad, dengki, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lain muncul perselisihan. Kadang-kadang ada ketersinggungan, muncul perselisihan. Kadang-kadang permasalahan awalnya pribadi, lalu kemudian dibawa kepada permasalahan syar'i. Dan seterusnya dari berbagai macam perselisihan yang terjadi di muka bumi ini, Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui itu semua. Dan wasayahkumu bainahuma, setiap dari perseteruan, setiap dari perselisihan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghakimi di antara mereka. Artinya apa? segala perselisihan yang terjadi di muka bumi ini akan ada penyelesaiannya pada yaumul qiyamah. Apabila tidak terselesaikan di dunia, maka hal itu akan berlanjut pada hari kiamat. Oleh karena itu, hewan-hewan itu sendiri, hewan-hewan buas yang hidup di muka bumi ini, itu akan dibangkitkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Allah jalla wa ala berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan buas itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tujuannya apa? Mengapa mereka dibangkitkan? Bukankah mereka tidak termasuk makhluk yang mukallaf, yang diberi beban syariat? Kenapa dibangkitkan? Kata para ulama, mereka dibangkitkan untuk ditegakkan hukum qisas, untuk menampakkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan membiarkan sekecil apapun kezaliman yang terjadi di muka bumi ini, melainkan ada hukumnya, ada qisasnya, ada balasannya dalam kehidupan akhirat, sekecil apapun. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hendaknya kalian menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, ya, akan dikisos antara kambing yang tanduknya terpotong karena ditanduk oleh yang lainnya, sementara tanduk si kambing yang satunya tetap dalam keadaan sempurna, itu akan dikisos. Mengapa kambing ini menanduk temannya yang lain? Itu akan diselesaikan pada yaumul qiyamah. Itu diantara hewan-hewan, semua akan dikisos, akan diselesaikan. Untuk apa? Untuk menampakkan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruhnya diselesaikan, setiap perkara-perkara yang terjadi di antara para hewan, maka dikatakan kepada mereka, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Itu kepada hewan. Makanya orang-orang kafir pada yaumul qiyamah, karena mereka telah mengetahui siksaan neraka menanti di hadapan mereka, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah inginnya aku menjadi tanah saja, sama seperti hewan-hewan dijadikan tanah. Setelah itu tidak ada hukuman. Jadi ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kalau hukum qisas, penyelesaian masalah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengadilannya pada hari kiamat, apalagi di antara manusia. Mereka adalah orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang diberi beban syariat. Maka pasti setiap kezaliman sekecil apapun akan ada balasannya pada yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtassul khalqu ba'dhuhum min ba'din hatta al-jamma min al-qarna wa hatta adh-dharrah min adh-dharrah, bahwa akan ditegakkan hukum qisas di antara para makhluk, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain pada hari kiamat. Bahkan akan dikisas antara kambing yang kehilangan tanduknya dengan kambing yang bertanduk, bahkan antara semut dengan semut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan antara semut dengan semut akan ada kisasnya. Makhluk yang begitu kecil, ya, kita tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Ternyata di antara mereka juga ada perselisihan, ada perkelahian di antara mereka, dan setiap dari perselisihan itu akan ada qisasnya pada yaumul qiyamah. Lalu bagaimana dengan manusia? Kalau semut yang begitu kecil di hadapan kita tidak lepas dari hukum keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada yaumul qiyamah, maka apalagi manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Unais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman." Bahwa pada hari kiamat manusia mereka akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, dalam keadaan mereka tidak dikhitan, dalam keadaan tidak ada satu pun yang mereka bawa, tidak ada sesuatu apapun. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud buhman wahai Rasulullah, apa yang dimaksud buhman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ma'ahum syai, mereka tidak membawa sesuatu apapun. Ya, enggak ada yang bawa dolar, enggak ada yang bawa rupiah, enggak ada yang bawa emas. Tidak ada yang membawa pakaian kebanggaannya ketika di dunia. Enggak ada sama sekali. Seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tubuhnya tanpa pakaian, tanpa dikhitan, seperti seseorang yang baru saja keluar dari kandungan ibunya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan suara yang didengarkan oleh siapapun, yang jauh yang dekat mereka mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Allahu jalla wa ala berfirman, anal malik wa anad dayyan, akulah sang raja, akulah yang akan membalas setiap perbuatan hamba. Wala yambaghi li ahadin min ahli an-nari ay yadkhul an-nara walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya seseorang dari penghuni neraka untuk masuk ke dalam neraka sementara dia masih memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seseorang dari penghuni surga. Kadang-kadang ada seorang mukmin, dia menzalimi seorang kafir, dia menzalimi seorang yang ditetapkan oleh Allah penghuni neraka. Ya, perbuatan zalim kadang-kadang terjadi walaupun dari orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Ini yang ditetapkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka itu dicegah. Kenapa? Harus diselesaikan dulu. Dia masih punya urusan, dia punya hak yang menjadi tanggung jawab seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu harus diselesaikan oleh orang yang ditetapkan sebagai penghuni surga. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Bila tidak terselesaikan, belum dimasukkan ke dalam neraka. Hatta aku sahumin, sampai kemudian aku menetapkan kisos di antara mereka. Jadi walaupun antara penghuni surga dan penghuni neraka, kapan terjadi kezaliman, kapan terjadi hak-hak yang diterlantarkan, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yambaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhul al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqq. Dan tidak sepantasnya bagi seorang dari penghuni surga untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan ada seseorang dari penghuni neraka yang masih memiliki hak yang belum diselesaikan oleh penghuni surga itu. Enggak masuk surga kalau belum terselesaikan. Oleh karena itu, seseorang walaupun dia telah berhasil melewati sirat, maka tertahan, harus diselesaikan dulu. Ada hukum qisas yang harus diselesaikan, yaitu setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara para hamba. Hatta uqissahu min, sampai aku menegakkan hukum qisas di antaranya. Hatta latmah, bahkan sekali nempeleng ini. Ya. Kadang-kadang ada seorang itu tangannya usil datang karena melihat ini orang enggak bisa ngapa-ngapain, ini orang lemah, kalau istilah orang sekarang dibully, tempelin dia. Gitu aja. Gak ada sebab apapun, sekedar mau nempeleng aja gitu. Iya, anak ini, anak yang lemah ini tidak mampu membalas apa yang dilakukan oleh orang yang ototnya lebih kuat, badannya lebih besar. Dia gak bisa membalas. Tapi ingat, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dibalas, akan ada balasannya, akan ada qisasnya. Lalu sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa inna manati Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhma?" Bagaimana ada hukum qisas, pembalasan itu? Bukankah kita menghadap Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun? Bagaimana cara pembalasan itu? Jadi para sahabat bertanya, kalau misalnya masih ada hak kaitannya dengan uang yang belum dikembalikan kepada pemiliknya, gimana cara menyelesaikannya? Bukankah ketika itu seorang tidak lagi membawa harta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bil hasanati wassayyiat, bahwa qisas yang terjadi pada saat itu adalah kebaikan dan keburukan seorang, kebaikan dan keburukan seorang, kebaikan orang, amalan soleh atau pahala yang dimiliki oleh seorang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara manusia yang menghadap Allah ada yang muflis, yang bangkrut. Mengapa dia bangkrut? Pada awalnya dia berbangga, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar yang dia miliki, pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala-pahala yang lainnya. Ternyata di dunia dia banyak bermasalah dengan orang-orang. Dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan, ada lagi yang dia cerca, ada yang dia laknat, ada yang dia caci maki, ada yang dia zalimi. Apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikannya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, dibagikan kepada si fulan, dibagikan kepada si Allan, dan seterusnya. Hatta idza faniyat hasanatu, sehingga ketika kebaikannya telah habis, sementara masih ada orang terzalimi yang belum diselesaikan, maka keburukan, kesalahan orang yang terzalimi itu ditimpakan kepadanya. Muflis, bangkrut dia. Kebaikannya habis, pahalanya habis, keburukannya semakin bertambah. Lalu setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Jadi permasalahannya bukan perkara yang ringan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jangan kita berbangga dengan sholat kita, jangan kita berbangga dengan puasa yang kita lakukan, jangan kita berbangga dengan amalan-amalan sholat yang pernah kita lakukan. Boleh jadi kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, boleh jadi kita pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak, boleh jadi di antara kita ada yang mencaci maki orang tanpa hak, boleh jadi di antara kita ada yang melaknat orang lain tanpa hak, boleh jadi di antara kita ada yang pernah memukul orang lain tanpa hak, boleh jadi di antara kita ada yang pernah mengancam yang menyebabkan orang ketakutan tanpa hak. Yang itu semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja seorang yang hidup di muka bumi ini memandang dirinya seorang yang memiliki power, memiliki kekuatan, dia bisa berbuat apa saja yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, dia berbuat zalim kepada yang lain. Namun sekali lagi, hari pertanggungjawaban itu ada ketika setiap hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang semacam ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, wajib bagi kita sekalian untuk memahami dengan baik, memikirkannya, memikirkan akibat apa yang akan kita lakukan pada saat kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah, dalam keadaan tangan kita pernah berlumuran darah, dalam keadaan lisan kita pernah mengeluarkan